yang dulu terbina terurai sudah kini akhirnya. Untaian kasih yang dulu bersemi kini layu gugur di hati. Manisnya janji yang dulu kau beri, pahit terasa meracun hati. Orang ku sayang telah mendustai, cinta suci kau hianati. Dulu kau cinta, dulu kau sayang, penuh harapan. Kini telah hilang semua impian, tinggal sesalan. Bertahun lama ku bina mahligai cinta, sekejap saja nyata kini kau berubah. Biarlah semua ku tanggung derita lara. Aku pun rela asalkan kau bahagia bersama dia. Janji yang dulu kau beri, pahit terasa meracun hati. Orang ku sayang telah mendustai, cinta suci kau hianati.